terasa kaken ceruni kangen rumong soni son walas riko kari sing kereken rungokeno suara ati hangangan-ngangan liwet kencing iki kanggo tombone tambah.